bukanlah cinta, bukanlah sayang, dan putui banang Allah basulang salam kau. Deban say hidup mularai diri, kasih dihadang de mata hari yola malam. Balani batapa bumi bisa lo siang comalam, kadalam den ragu tangi den airilakan adik berjalan. Kok di hati angan malape nak sapa dan buku jorue batang ganti yang patah jua. Kalang den tampu juo, kini kasih Allah berpisah ungkayan cinta dan bingkang ayo. Bansai hidup mularai diri, kasih dihadang de mata hari yola malam. Balani batapa bumi bisa lo siang comalam, kadalam den ragu tangi den airilakan adik berjalan. Kok di hati angan malape nak sapa dan buku jorue batang ganti yang patah jua. Kalang den tampu juo, kini kasih Allah berpisah ungkayan cinta den bingkang ayu.